kegiatan saya berjualan di pasar. Mengingat himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, kami kesulitan dalam mencari nafkah. Apakah ketika kita tetap jualan di pasar, kita berdosa karena menyelisihi pemerintah? Sebatas yang saya tahu bahwa di sana ada aturan ya, bukan artinya sama sekali tidak boleh keluar rumah, apalagi yang memang pencahariannya di tempat-tempat tertentu seperti misalnya di pasar bagi orang yang kerja di sana. Apa maknanya pasar tutup dan gak boleh orang ke pasar? Kalau demikian ya tentunya semua pasar akan ditutup dan akan ada penjaga dari pihak keamanan mungkin. Gak boleh masuk, dikunci, ya kan? Nyatanya kan tidak. Berarti di sana berjualan masih diperbolehkan, namun tentunya ada apa? Ada istilahnya sekarang protokol, ya. Ada protokol-protokol tertentu, protokol dalam perjalanan, protokol dalam pertemuan, protokol dalam bab-bab yakni kesehatan ini. Jadi kalau memang dia berjualan karena mau tidak mau harus mencari nafkah, bisa berjualan tentunya dengan mengikuti aturan pemerintah, protokol dari pemerintah kita. Kemudian juga ketika dalam hal mencari nafkah ini ya jangan kemudian dia seperti biasanya ya, dalam arti memperbanyak waktunya untuk jualan ya, semangat untuk mencari keuntungan walaupun sebetulnya sudah cukup. Tapi justru di masa-masa seperti ini yang penting dia dapat cukup kemudian segera pulang ya, untuk mencukupi keluarga kemudian pulang. Nah, ini semua demi maslahat dirinya dan maslahat umum. Wallahu a'lam.